Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ومن اهتدى بهداه واقتفى ثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Masih pada pembahasan tentang iman kepada hari akhir, hal-hal yang harus kita imani berkaitan dengan hari akhir. Kita sampai pada poin yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa anna allaha tabaraka wa ta'ala yaji'u yawmal qiyamah. Dan kita meyakini, kita mengimani, yakni ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, ya, maha penuh berkah dan maha tinggi. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berkah. Berkah artinya kebaikan yang banyak, yang terus menerus. Wa ta'ala dan maha tinggi, yakni tinggi sifatnya dan tinggi zatnya. Tinggi sifatnya dan tinggi zatnya. Sifat Allah SWT adalah sifat yang paling mulia, yang paling tinggi. Dan zat Allah SWT juga tinggi di atas langitnya. Kita bersaksi, kita beriman bahwasanya Allah SWT yaji'u yawmal qiyamah, akan datang besok pada hari kiamat. Wal malaku soffan soffa, sedangkan para malaikat saat itu ya bersof-sof. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 21-22, Allah mengatakan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datang Rabbmu pada hari itu bersama para malaikat dalam keadaan bersof-sof. Waja'a Rabbu, dan telah datang Rabbmu. Dan ini harus kita imani, karena ini diantara sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu sifatul maji, sifat datang. Dan Allah menyandarkan kepada dirinya, yaitu waja'a rabb. Tidak boleh kita takwil, tahrif, rubah. Oh, yang datang adalah malaikatnya, yang datang adalah perintahnya. Ini adalah tahrif, penyelewengan. Ya, karena al-aslu fil kalam al-haqiqah. Ya, hukum asal dalam satu ungkapan adalah sesuai hakikatnya. Allah menegaskan dalam ayat ini waja'a rabb, telah datang Rabbmu. Berarti ya harus kita tetapkan yang datang siapa? Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini bukan suatu hal yang bertentangan dengan akal. Ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala datang, tapi datangnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti datangnya makhluk. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Makhluk juga mendengar dan melihat apa tidak? Ya. Tapi Allah tetapkan bahwa Allah mendengar dan melihat. menunjukkan kepada kita bahwa tatkala kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah melihat, ya, bukan berarti kemudian kita menyamakannya dengan makhluk. Demikian juga ketika Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala datang besok pada hari kiamat, ya, bukan berarti kemudian menyamakannya dengan makhluk. Ya, wal malaku soffan soffa, dan malaikat pada hari itu bersof-sof. Ya, oleh karenanya di antara hal yang dianjurkan di dalam agama Islam adalah apabila kita merapikan sof-sof kita, karena itu mengikuti dan meniru para malaikat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Ya, apakah kalian tidak ingin untuk bersof seperti sofnya para malaikat, ya, di sisi Rabb-nya? Jadi para malaikat mereka bersof rapi, ya, rapat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, besok juga pada hari kiamat juga demikian. Oleh karenanya, ya, hendaknya bagi kita untuk meneladani hal itu, ya, terutama ketika kita di dalam salat. Baik. Li'ardhil umami wa hisabiha wa ukubatiha wa thawabiha. Ya, untuk ard. Ard itu yakni menanyai. Ya. Wa hisabiha, dan menghisab. Ya, menghitung totalan. Wa ukubatiha, dan menghukumnya. Ya, yang salah, yang berdosa akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan di neraka. Wa thawabiha, dan membalas dengan pahala bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat akan datang untuk, ya, menegakkan hisab dan jaza, balasan kepada manusia. Dan ini harus kita imani juga, ya, karena ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hisab, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ya, kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan, dan kewajiban bagi kami adalah menghisab kalian. Dan ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita karena nanti ada hisab, ada totalannya. Allah tidak menciptakan kita sia-sia, bebas, ya, untuk berfoya-foya sesuka hati kita. Tidak. Ingat bahwa besok ada hari pembalasan, ada totalan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, andaikan semua kita memikirkan hal ini, merenungkan hal ini, bahwa apa yang kita lakukan besok akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ayyuhal ikhwah akan mempersiapkan bekal kita untuk akhirat. Kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Ya, dunia ini akan kita tinggalkan dan kita akan menyongsong kampung akhirat. Walikullin minhuma banun. Masing-masing dunia dan akhirat ini memiliki putra-putra. Fakunu min abna'id akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian putra-putra akhirat. Jangan menjadi putra-putra dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab. Karena hari ini yang ada adalah amal, tetapi tidak ada hisab. Belum dihisab sekarang ini. Wa ghadan, dan besok, yakni kapan? Pada hari kiamat. Hisabun wala amal. Besok pada hari kiamat yang ada adalah hisab, enggak ada amal. Berbeda dengan sekarang. Sekarang dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam, untuk memperbanyak bekal, ya, memperbanyak bekal. Siapa yang bercocok tanam dengan kebaikan di dunia ini, maka dia akan menuai, memanen hasilnya kelak di akhirat. Dan siapa yang menanam benih keburukan, dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka kelak dia akan mendapatkan balasannya di akhirat juga, ya. Oleh karenanya ketika kita ayyul ihwah membahas, ya, mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan hari akhir seperti ini, jangan, ya, hanya sekedar untuk pengetahuan. Ini saya tekankan. Ketika kita belajar akidah, ya, dan pembahasan seperti ini tentu sering berulang. Setiap tahun antum mungkin akan mempelajarinya dalam kitab-kitab muqarrar. Tapi yang paling penting bukan hanya sekedar untuk pengetahuan. Yang paling penting bukan hanya sekedar nanti untuk nilai ujian. Tapi yang paling penting adalah ini membekas enggak dalam kehidupan kita. Membuahkan keimanan, ketakwaan, ya, al-khasyah, rasa takut kepada Allah SWT atau enggak. Ini yang paling penting. Kalau kita belajar akidah kemudian menumbuhkan keimanan kita semakin tebal, semakin kuat, kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, semakin takut, ya, akan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin semangat dalam beramal saleh, maka berarti ilmu yang kita pelajari ada hasilnya, ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya cuma sekedar teori saja, maka, ya, hati-hati. Ilmu yang kita pelajari berarti bukan ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu, ya, la yang fa, ilmu yang tidak bermanfaat. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menambah, ya, kuatnya keimananmu, ya, tidak menambah semangatmu dalam beramal soleh, maka ketahuilah bahwa ilmu tersebut adalah ilmu yang terkotori, ilmu yang ternoda, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yahsyawaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu yang sesungguhnya adalah rasa takut kepada Allah. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah dengan takut kepada Allah sebagai apa? Ilmu. Apa artinya kita khatam kitab yang banyak? Apa artinya kita, ya, mendapatkan juara satu rapot kita mumtaz semuanya, tapi, ya, dalam praktek kehidupan ini kita, ya, menjadi manusia yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah bagaimana kita mewujudkan, merealisasikan apa yang kita pelajari, termasuk dalam masalah akidah. Ya, ketika kita belajar tentang iman kepada hari akhir, pembahasan tentang hisab, pembahasan tentang hari pembalasan besok pada hari kiamat, ya, maka tanyakan pada diri kita, ini nambah keimanan kita kepada Allah apa enggak? Kalau dengan mempelajari ini kita semakin semangat dalam beramal saleh, semakin takut sama Allah SWT, maka berarti, ya, kita telah mendapatkan tujuan inti sebuah ilmu. Ya, Tapi kalau cuma hanya sekedar teori, hanya sekedar untuk pengetahuan, ya, maka ini harus segera kita perbaiki. Ya, karena kita menuntut ilmu ini, ikhwan, bukan hanya untuk gaya-gayaan. Kita belajar bukan hanya supaya kita pintar. Ini penting. Berapa banyak orang belajar tapi gak pintar. Yang paling penting itu bukan pintar. Yang paling penting adalah kita semangat, berdoa, mengamalkan apa yang kita, ya, apa yang kita pelajari. Ya, walaupun dia dia sudah berusaha tapi gak pintar, gak berdosa dia. Yang penting sudah dia berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengamalkan, itu jauh lebih baik daripada kita belajar, kita pintar tapi enggak mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ya, ini harus kita tanamkan pada diri kita. Ya. Ilmu harus mentazkiyah, mensucikan hati kita. Ilmu harus mentarbiyah, mendidik, membimbing kita menuju yang lebih baik. Makanya dalam pendidikan itu ada istilah ta'lim dan tarbiyah. Ta'lim dan tarbiyah. Ya, tugas seorang guru itu dua ini. Ta'lim dan tarbiyah. Ta'lim itu artinya mengajari, mengajari kita, memberikan pengetahuan kepada kita. Nah, tapi bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Yang kedua adalah apa? Tarbiyah. Mendidik, membimbing kita dengan akhlak yang mulia, dengan akidah yang sahihah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kesalahan banyak para guru sekarang hanya cuma mengajar, tapi enggak mendidik. Yang penting pokoknya saya ngajar, ya, kurikulum selesai, yang penting tugas saya sudah saya laksanakan. Ya, tapi dia tidak membimbing, tidak mendidik, ya, murid-muridnya dengan akhlak yang baik, dengan ibadah yang baik. Maka ini bukan guru yang sejati. Guru yang sejati adalah yang menjalankan dua tugas tadi, yaitu ta'lim dan tarbiyah. Oleh karena itu sangat bagus ketika dalam pengajaran-pengajaran dalam ilmu, ya, hendaknya diselingi dengan nasihat, diselingi dengan tarbiyah, pendidikan, tazkiyah, itu penting. Ya, karena ilmu bukan hanya sekedar maklumat, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar wawasan. Tapi ilmu yang paling baik adalah ilmu yang bisa membentuk karakter pada diri kita. Ya, menjadi insan yang lebih baik, menjadi hamba yang lebih baik, ya, menjadi penuntut ilmu yang bersih hatinya, ya, sebelum bersih badannya. Kemudian kata beliau, wa tudha'ul mawazinu liwazni a'malil ibadah, dan akan diletakkan mawazin, timbangan-timbangan, liwazni a'malil ibadah, untuk menimbang amal-amal hamba. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangannya lebih berat, timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang muflihun, yaitu orang-orang yang bahagia. Baik, beliau setelah membahas bahwasanya nanti ada hisab, ya, kemudian beliau juga membahas tentang masalah mizan. Mizan artinya timbangan. Dan ini adalah salah satu akidah di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diyakini, wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, kenapa? Karena masalah adanya timbangan besok pada hari kiamat ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an, demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, demikian juga telah menjadi kesepakatan para ulama. Di antara dalil Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8 dan 9. Wal waznu yauma idzinil haq. Dan timbangan besok pada hari kiamat itu adalah hak, benar adanya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang amal kebaikannya lebih berat, maka mereka adalah orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Waman khaffat mawazinuhu. Adapun barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadzlimun. Maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Bukan karena Allah SWT zalim kepada mereka, tetapi karena mereka sendiri yang berbuat zalim dengan dosa-dosa mereka. Ini bukan Allah yang salah, tetapi karena manusia itu sendiri yang salah. Ya. Nah. Demikian juga di dalam hadis, hadisnya mutawatir. Di antaranya misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani habibatani ila Rahman sakilatani fil mizan, habibatani ila Rahman khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan subhanallahil azim subhanallahil subhanallahu bihamdih. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat ringan di lisan, gampang banget, semua kita bisa. Ya. Kemudian sangat memberatkan di dalam timbangan. Ini yang menjadi pembahasan. Sangat memberatkan. Berarti timbangan itu apa? Ada. Timbangan amal kebajikan itu ada. Ya. Yaitu apa? Kata Nabi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Dua kalimat itu sangat memberatkan timbangan besok pada hari kiamat. Dan para ulama pun telah bersepakat. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Abi Zamanin, ya, wa ahlus sunnah yu'minuna bil mizan yaumil qiyamah. Ahlus sunnah wal jamaah semuanya bersepakat, ya, mengimani tentang apa? Timbangan besok pada hari kiamat. Tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Yang menyelisihi mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya mizan itu tidak ada. Yang ada adalah al-adl, keadilan. Yang ada adalah keadilan. Jadi mizan ditakwilkan oleh orang-orang Mu'tazilah maksudnya adalah apa? Keadilan. Adapun mizan untuk menimbang amal perbuatan, ini menurut mereka apa? Tidak ada. Dan ini batil pendapat ini karena bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, dan bertentangan dengan ijma para ulama. Adapun keadilan ini diambil dari dalil-dalil yang lain. Allah Maha Adil, Allah tidak berbuat zalim. Tapi mizan tidak bisa ditafsirkan dengan apa? Keadilan. Naam al-mizan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menimbang amal perbuatan, itu adalah salah satu hikmahnya, salah satu tujuannya adalah untuk menampakkan keadilan. Tapi menafsirkan al-mizan bahwasanya dia adalah keadilan, ya, bukan mizan hakiki, ya, ini adalah tahrif. Ya, yang dilakukan oleh ahli kalam, ahli filsafat dari karangan Mu'tazilah, menyelisihi Quran, menyelisihi hadis, dan menyelisihi aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Baik. Apa yang ditimbang besok pada hari kiamat itu? Kalau kita cermati dalil-dalil tentang masalah ini, ada tiga, ya, pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan yang ditimbang itu adalah amalnya, amal perbuatan. Seperti tadi, kalimatani khafifatani fil lisan habibatani ilar rahman sakilatani fil mizan. Zahir hadis ini menunjukkan yang ditimbang adalah amal perbuatan. Tapi pendapat yang kedua, yang ditimbang adalah bitaqah, kartu yang berisi daftar tentang amal-amal kita. Ya, berdasarkan hadis tentang bitaqah la ilaha illallah. Hadis yang panjang yang disebut oleh para ulama dengan hadis bitaqah. Dan menarik, sebagian para ulama, Hamzah Al-Kinani punya buku Juz'un fi Ahadisil Bitaqah. Ya, dibukukan secara khusus. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan seorang yang banyak melakukan dosa, ditanya, diinterogasi sama Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui semuanya. Melihat tumpukan catatan dosanya tersebut begitu detail, tidak ada satupun yang terlewatkan, dan dia mengakui semua itu. Dia enggak bisa bohong. Kemudian Allah mengatakan, kamu tidak akan terzalimi sedikit pun pada hari ini. Kamu punya harapan, yaitu bitaqah la ilaha illallah. Dikeluarkan bitaqah, ya, kartu berisi la ilaha illallah. Lalu orang itu pesimis. Ya Allah, apa artinya kartu yang berisi la ilaha illallah dibandingkan dengan tumpukan dosa saya yang begitu banyak? Ya, kemudian Allah memerintahkan supaya ditimbang. Ternyata setelah ditimbang, ya, catatan-catatan amal dosa dia keterbangan. Yang lebih berat adalah, ya, bitaqah la ilaha illallah. Fala yaskulu ma'a ismillahi syai. Tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Oh, hadis ini hadis yang sangat agung. Diceritakan oleh Hamzah Al-Kinani dalam buku tadi, ya. Pernah ada seorang syekh menyampaikan hadis tersebut. Ternyata di antara para jamaah ada yang pingsan. Ya, pingsan dan meninggal dunia di tempat. Ya, meninggal dunia karena takjub dengan kedahsyatan hadis tersebut. Baik, zahir hadis itu menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah apa? Kartu. Bitaqah la ilaha illallah. Baik. Pendapat yang ketiga bahwa yang ditimbang itu adalah orangnya. Yang ditimbang adalah orangnya. Baik. Berdasarkan hadis, pernah suatu saat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menertawakan sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika dia manjat pohon kurma. Ya, betisnya kecil beliau itu. Akhirnya para sahabat apa? Menertawakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membela. Mimma tadhakun. Ya. Kenapa kalian tertawa? Ini menunjukkan kepada kita, ikhwan, satu faedah penting. Tidak boleh kita menertawakan, ya, untuk menghina kekurangan fisik orang lain. Mungkin ada teman kita, mungkin fisiknya ada yang kurang, kemudian kita ketawain, ya, dengan nada sinis, dengan nada menghina, ini enggak boleh. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat yang menertawakan sahabat Abdullah bin Mas'ud gara-gara apa? Betisnya yang kecil. Qalu ya nabiyallah min diqqati saqai. Kami tertawa karena betisnya yang kecil, wahai Rasulullah. Faqal, maka Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi lahuma asqalu fil mizani min Uhud. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dua betisnya itu lebih berat di dalam timbangan daripada Gunung Uhud. Daripada Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang paling besar di kota Madinah. Ya. Jadi andaikan betisnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ditimbang dengan Gunung Uhud, masih lebih berat, ya, betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini dalil yang dijadikan oleh sebagian para ulama bahwa yang ditimbang itu adalah apa? Orangnya. Jadi ada berapa pendapat? Ada tiga. Ada yang mengatakan yang ditimbang adalah amalnya, ada yang mengatakan yang ditimbang adalah kartu, ya, catatan, dan yang ketiga adalah orangnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qad yumkinul jam'u baina hadhil asar bi ay yakuna dhalika kulluhu sahihan fataratan tuzanul a'mal wa taratan tuzanu mahalluha wa taratan yuzanu fa'iluha. Karena semua hadisnya sahih, kata beliau, masing-masing membawakan dalil yang sahih, bisa jadi semuanya adalah apa? Benar. Jadi ada sebagian yang ditimbang amalnya, ada yang ditimbang kartunya, ada yang ditimbang orangnya. Dan itu jama' atau penggabungan pendapat yang sangat bagus dari Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan faedah penting, walaupun semua amal itu memberatkan timbangan besok pada hari kiamat, ya, semua amal kita selama itu amal yang baik, maka akan memberatkan timbangan kita besok pada hari kiamat. Maka kita harus banyak-banyak berlomba untuk melakukan amal kebajikan, dan jangan pernah meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَرَهْ. Siapa yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya, totalannya, timbangannya, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sana ada beberapa amalan yang secara khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan-amalan ini bisa memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Ada beberapa amalan khusus. Yang pertama tauhid. Yang pertama adalah tauhid. Berdasarkan hadis bitaqah tadi. Bagaimana seorang yang banyak dosanya, ya, kemudian dihadirkan kartu yang berisi la ilaha illallah, berisi tauhid. Kemudian setelah ditimbang siapa yang lebih berat, ya, ternyata kartu yang berisi la ilallah yang lebih berat. Karena tidak ada yang lebih berat daripada tauhid. Tidak ada yang bisa menyainginya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Oleh karenanya, ya, tauhid harus menjadi prioritas hidup kita. Ya. Kapanpun, dimanapun, ya, kita harus memperjuangkan, menyebarkan, memperkuat tauhid kita sampai, ya, titik darah penghabisan, sampai detik-detik nafas terakhir kita. Ya, hendaknya bagi kita untuk terus menjaga, merawat tauhid kita. Yang kedua, di antara amalan khusus yang bisa memberatkan timbangan kita besok dari kiamat adalah apa? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tadi, kalimatani khafifatani, kalimatani habibatani ilar rahman, ya, khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, subhanallahil azim, subhanallahu wa bihamdih. Demikian juga dalam hadis yang lain, ya, khamsun ma asqalahunna fil mizan, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, ya. Kata Nabi, lima hal yang itu tidak ada yang lebih berat di timbangan daripada lima hal itu. Di antaranya adalah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, empat hal ini ditambah nanti, yaitu sabar ketika ditinggal mati oleh anak, ya, yang memiliki anak kemudian meninggal dunia, dia sabar, itu sangat memberatkan apa, ya, timbangan besok pada hari kiamat. Yang ketiga, di antara amalan yang sangat memberatkan juga pada hari kiamat adalah akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada suatu amalan pun yang lebih memberatkan dalam timbangan daripada akhlak yang baik. ya, akhlak yang baik. Baik akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak yang baik sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Akhlak yang baik kepada Allah yaitu dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala, membenarkan ucapan-ucapannya, firman-Nya, ya, melaksanakan perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, sabar dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala, takdir, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang baik kepada manusia yang terhimpun dalam tiga hal. Kata Imam Ibn al-Mubarak, husnul khuluq, badlun nada, wa kafful adha, wa talaqatul wajah. Akhlak yang baik itu terhimpun pada tiga hal, kata beliau. Yang pertama, badlun nada. Apa badlun nada? Memberikan manfaat kepada orang lain, menyenangkan orang lain, bantu orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Oleh karenanya hendaknya kita punya cita-cita